بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات الآباء والأمهات أكرمني وأكرمكم الله وبارك فيكم الحمد لله pada malam ini kita kembali memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang terus-menerus tercurah kepada kita semua. Dan alhamdulillah sampai pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua as-sabat, kekokohan di atas manhaj as-salaf. Di antara apa di sekian banyak syubhat yang bisa memalingkan manusia dari jalan yang al-haq. Baik, ikhwana fiddin, akramakumullah, pada malam ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih atau kita telah masuk pada bab ma jaa'a anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-amsal. Bab tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang datang menjelaskan bahwa sebagian umat ini akan ada yang menyembah berhala. Baik, sebelum kita lanjutkan ya ini, kita bacakan ayat-ayat berikutnya dan hadis-hadisnya. Ya, kami persilahkan kepada ikhwah yang menghafal matannya, falyatafaddalu. Ya. Tafadhal. Tafadhal. Wal jannata haqqun falahuma فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ قال الله تعالى قال موسى كل عبادك رواه الترمذي ابن حبان طيب يا ابن آدم يا ابن آدم لا تشرك به شيئا طيب أحسن بارك الله فيك yang lain ada lagi mana yang lainnya ya قرأ قانتا قانتا bukan qanitan inna ibrahim kana ummatan qanitan Sampai di mana? Hah? Wala azab, summa lahaba. Faqala ba'duhum فقال هم الذين la yastarquna faqala ukashatu ibnu mihsan ثم قام رجل آخر طيب kita lanjutkan. Jadi kita telah masuk pada bab yang ke-23, yaitu bab tentang sebagian umat ini akan ada yang menyembah berhala. Dan kita telah terangkan kenapa penulis kita membawakan bab ini, apa maksud dan tujuan beliau membawakan bab ini, bab yang menjelaskan bahwa sebagian umat Islam, umat Muhammad akan ada yang menyembah berhala. Apa sebabnya? Apa sebabnya beliau bawakan bab ini? Hah? Siapa yang menjawab? Apa sebabnya Asy-Syaikh Muhammad membawakan bab ini? Siapa yang menjawab? Tidak ada satupun. Iya. Lewat. Ya. Ayo. Baik. Jadi maksud beliau membawakan bab ini untuk membantah sebagian ahlu syirk, orang yang melakukan kesyirikan, sudah jelas berbuat syirik tapi ingin mengelak, kemudian mendatangkan syubhat bahwa bagaimana mungkin kalian mengatakan kami syirik sementara tidak akan terjadi lagi pada umat Muhammad kesyirikan. Kemudian mereka membawakan dalil. Dan ini syubhat namanya. Apa dalilnya? Mereka bawakan inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil arab. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa. Ya, dari orang-orang yang sholat menyembahnya. Ya, jadi kata Rasulullah, syaitan sudah putus asa. Dia sudah tidak punya harapan lagi. Ya, orang-orang yang sholat itu menyembah dia. Nah, kata mereka, ini hadis menunjukkan tidak akan ada lagi penyembahan kepada syaitan. Nah, bagaimana bantahannya? Hah? Bagaimana bantahannya? Iya. Jadi hadis itu mengabarkan bahwa syaitan berputus asa pada saat itu, bukan seterusnya. Jadi pada saat itu Nabi mengabarkan, pada saat itu, pada saat apa? Pada saat berjayanya Islam di zaman Nabi, ketika Nabi dan para sahabat sudah berhasil menaklukkan kota Mekah, menjadikan Madinah sebagai kota Islam, tidak ada lagi bentuk-bentuk kesyirikan, patung-patung sudah dihancurkan semua. Nah, disitulah syaitan sudah putus asa, tidak menunjukkan bahwa setelahnya tidak akan terjadi. Dipahami? Baik. Paham ya? Jadi tidak ada sama sekali dalil di situ menunjukkan bahwa tidak akan terjadi lagi kesyirikan sepeninggal Rasulullah. Tetapi hadis itu hanya mengabarkan kepada kita bahwa syaitan kondisinya saat itu sudah putus asa. Kenapa putus asa? Sebab melihat kondisi sahabat yang sudah semakin kokoh dengan tauhid. Dipahami? Baik. Kemudian jawaban yang kedua apa? Jawaban yang kedua, apa jawaban yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh? Hah? Apa jawaban yang kedua? Ya, disebutkan di situ syaitan putus asa dari siapa? Dari orang-orang yang sholat pada saat itu. Siapa yang sholat pada saat itu? Sahabat. Syaitan putus asa dari sahabat yang keadaan mereka tidak mungkin melakukan kesyirikan. Ya. Jadi putus asanya syaitan dari siapa? Dari sahabat. Dari orang-orang yang sholat waktu itu. Siapa yang sholat waktu itu? Sahabat. Bukan orang-orang yang sholat sekarang. Orang-orang yang sholat sekarang, banyak orang yang sholat tapi syirik. Sholat di masjid, tapi juga syirik di luar masjid. Ya, kalau ada seperti ini, syaitan tidak putus asa. Paham ya? Baik. Nah, maka beliau membawakan bab ini untuk membantah orang-orang yang menganggap tidak akan ada lagi terjadi kesyirikan. Dan orang-orang yang mengeluarkan syubhat seperti ini adalah orang-orang yang senangnya dengan pengkultusan terhadap kuburan tadi. Ini yang mengeluarkan syubhat ini. Dan ini syubhat ada pada zaman Syekh. Ada pada zaman Syekh, maka beliau membantah melalui bab ini. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan pada zaman Syekh itu apa? Yang rata-rata pemuja-pemuja kuburan. Paham ya? Baik. Nah, beliau kemudian membawakan bab ini dan menyebutkan dalil-dalil, bukti-bukti, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa tetap akan ada sampai hari kiamat dari umat Nabi Muhammad yang akan menyembah berhala, walaupun tidak semua umat Nabi Muhammad. Makanya beliau katakan sebagian umat Nabi Muhammad tetap akan ada menyembah berhala sampai hari kiamat. Mana dalilnya pendapat beliau? Beliau sebutkan ayatnya. Ya, dalilnya, ayatnya. Sebab ayat itu dalil, itulah dalil. Beliau sebutkan ayatnya, ya, sudah kita bahas ayat pertama. Baik. Kemudian ayat yang kedua, kita lanjutkan. Ayat yang kedua yang merupakan dalil bahwa sebagian umat Nabi Muhammad akan ada yang menyembah berhala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Surah apa ini? Al-Ma'idah ayat keberapa? 60. Baik. Surah Al-Ma'idah ayat 60. Ini dalil keterangan dari Al-Quran yang menunjukkan akan ada dari umat Muhammad yang menyembah berhala. Itu firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul, wahai Muhammad, katakan." Qul, katakan wahai Muhammad. Kepada siapa kamu katakan? Kepada Yahudi. Sebab ini ayat berkaitan dengan Yahudi. Iya. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi. Hal unabbi'ukum. Inginkah aku beritahukan kepada kalian. Siapa kalian? Yahudi. Inginkah aku beritahukan kepada kalian. Bisyarrin. Yang lebih jelek. Min dalika. Dari itu. Ya, lebih jelek dari itu. Masubatan indallah, Yang lebih jelek apanya? Yang lebih jelek kedudukannya. Yang lebih jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada itu. Baik. Siapa yang dimaksud itu di situ? Yaitu Rasulullah dan para sahabat. Ya. Jadi kata Allah, katakan kepada mereka Yahudi itu, inginkah aku beritahukan kepada kalian Yahudi yang lebih jelek kedudukannya di sisi Allah daripada itu, daripada Nabi dan sahabat. Nah, ikhwana fiddin, untuk memahami ini ayat, apa maksud ini ayat, dan supaya lebih jelas, kita lihat sebab turunnya ayat. Ya, ini ayat ada sebab turunnya ya. Masya Allah. Ya, memahami sebab turunnya ayat itu penting. Ya, sebab ayat itu kadang ada sebab dia turun, kadang tidak ada sebabnya. Nah, ini ayat termasuk ayat yang Allah turunkan karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Kita dengarkan. Supaya semakin faham kita apa maksud ayat. Baik. Diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan kepada Ibnu Abbas agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Qur'an. Dan doanya Nabi diterima. Sehingga Ibnu Abbas menjadi penafsir Al-Quran terhebat dari kalangan sahabat. Sekarang beliau yang menjelaskan kepada kita. Ini penafsirnya ini. Ahlinya ini, pakarnya Al-Quran. Menjelaskan kepada kita apa sebabnya ini ayat turun. Kata beliau, ja'a nafarun minal yahud. Datang beberapa orang dari kalangan Yahudi. Datang beberapa orang dari kalangan Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antara yang datang itu adalah namanya Abu Yasir Ibn Akhtab. Jadi ini Yahudi ya, namanya bagus Abu Yasir, Masya Allah. Namanya bagus Abu Yasir Ibn Akhtab. Ini tokoh Yahudi ini. Ya. Kemudian ada juga Rafi' Ibn Abi Rafi'. Rafi' Ibn Abi Rafi'. Ini dua tokoh Yahudi. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Datang untuk apa? Fasa'aluhu. Mereka datang untuk bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Amman yu'minu bihi minar rusul alaihimus salam. Tentang ya, siapa saja Rasul yang diimani oleh Muhammad. Itu, jadi mereka datang orang Yahudi kepada Rasulullah untuk bertanya kepada Nabi, coba sebutkan Rasul-Rasul yang kamu imani, yang kamu percayai wahai Muhammad. Maka faqala, maka Nabi menyebutkan Rasul-Rasul yang diimani oleh Rasulullah dengan membacakan ayat. Allah, Nabi membacakan ayat, nu'minu billahi, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apapun yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Berarti beriman kepada Ibrahim kan? Jadi Nabi beriman kepada Allah, kitab-kitab, kemudian beriman kepada Ibrahim, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail, kemudian Ismail, wa Ishaq, Ishaq, wa Ya'qub. Ya, wa Ya'qub wal asbab, wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa, wa Isa, dan juga Nabi Isa, wa ma utiya nabiyyun min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada seluruh para nabi dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan siapapun di antara mereka, kata Nabi. Tidak ada yang kami bedakan, semua keimanan. Semua nabi yang disebutkan tadi, kata Nabi, kami imani semuanya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Nah, ikhwana fi din azzakumullah, ketika Nabi menyebutkan tadi nama-nama yang Nabi imani, Ya, ternyata di situ Nabi menyebutkan siapa? Isa. Yang datang bertanya siapa? Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di situ Isa, wa ma utiya Musa wa Isa. Ya. Dan kita tahu ikhwas kalian, orang-orang Yahudi itu sangat benci kepada Nabi Isa. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Orang Yahudi, bahkan mereka menganggap Nabi Isa itu anak zina. Itu Yahudi. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi Isa di situ, apa kata mereka Yahudi? Mereka berkata, ya, wallahi, demi Allah. Coba bersumpah ya. Yahudi bersumpah, wallah, demi Allah. Ma na'lamu ahla dinin aqalla haddan fid dunya wal akhirah. Kami tidak pernah mengetahui orang yang punya agama. Ya, kami tidak mengetahui orang yang punya agama yang lebih sedikit bahagianya di dunia dan di akhirat daripada kalian. Siapa yang dimaksud? Nabi. Kenapa Nabi dibegitukan? Karena Nabi beriman kepada Isa. Ini mereka tidak suka. Maka mereka katakan apa kepada Nabi? Kami tidak mengetahui ada orang yang punya agama yang lebih sedikit nanti bahagianya di dunia dan di akhirat daripada kalian. Ya. Wala dinan syarran min dinikum. Dan tidak kami ketahui ada agama yang lebih jelek agamanya daripada agama kalian. Ya. Jadi mereka menuduh apa? Agama Muhammad adalah agama yang jelek. Kenapa mereka menuduh demikian? Karena Nabi beriman kepada Isa. Maka dituduhlah Nabi ya membawa agama yang jelek dan agamanya bahagiannya nanti di akhirat sangat sedikit. Turunlah ayat ini. Turun ayat. Muhammad katakan kepada mereka tadi itu yang menuduh agamamu jelek. Siapa yang jelek sebenarnya? Agamamu atau agama mereka? Ini bantahannya. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang menuduh agama kamu jelek hanya dengan alasan kamu beriman kepada Isa. Katakan kepada mereka, maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih jelek? Yang lebih jelek kedudukannya di sisi Allah daripada apa yang kamu tuduhkan kepada kami. Paham di sini? Sudah paham ya? Baik. Jadi Allah yang membantah. Ketika mereka Yahudi mengatakan agama kalian adalah agama yang jelek, maka apa kata Allah? Allah turunkan ayat, jawab Muhammad. Jawab mereka, katakan kepada mereka bahwa hakikatnya kalian yang jelek. Paham ini? Baik. Kemudian Allah membenarkan kejelekan mereka. Setelah Allah menyebutkan bahwa mereka sebenarnya hakikatnya yang jelek kedudukannya di sisi Allah, kemudian Allah beberkan kejelekan-kejelekan mereka. Dan kejelekan mereka ini dibaca. Dibeberkan oleh Allah, bukan disembunyikan, tapi dibeberkan oleh Allah untuk menunjukkan mereka betul-betul jelek. Apa sifat-sifat kejelekan mereka? Allah sebutkan dalam ayat ini. Fathubatan indallah man la'anahullah. Siapa yang jelek itu? Kedudukannya di sisi Allah, kata Allah, yaitu orang yang Allah laknat. Sebutkan ya. Siapa yang jelek? Kalianlah yang jelek. Kenapa? Sebab Allah melaknat kalian. Orang yang Allah laknat. Siapa yang dilaknat? Yahudi. Mereka adalah orang-orang kaum-kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Dilaknat, terkutuk mereka di dunia dan di akhirat, Yahudi. Iya. Satu sifat yang Allah bongkar pada mereka. Yang kedua, wa ghadiba alai. Kalian adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dilaknat, kemudian dimurkai. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. Dan Allah menjadikan sebagian dari mereka Allah menjadikan, merubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi. Ada orang yang jelek seperti ini? Kalian mengatakan Muhammad jelek, kalian jelek. Kenapa? Sampai saking jeleknya kalian, Allah rubah wujud kalian yang tadinya bagus menjadi apa? Kera dan babi. Nanti kita terangkan kenapa mereka dirubah menjadi kera dan babi. Yahudi ini. Wa'abadat tagut. Dan ya, mereka menyembah tagut. Kejelekan berikutnya apa? Mereka penyembah, penyembah tagut. Ya. Setelah itu Allah tutup ayatnya, ulaika syarrum makana. Mereka itulah sebenarnya yang kedudukannya lebih jelek. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka itulah sebenarnya yang lebih tersesat dari jalan yang lurus. Masya Allah. Ini bantahan langsung dari Allah ini. Tidak bisa. Ya. Ya, tapi dasar orang Yahudi. Dasar orang Yahudi. Sombongnya luar biasa. Ini sudah turun ayat. Masih juga merasa mereka masuk surga. Ya. Apa kata mereka? Waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi saja. Padahal sudah dilaknat oleh Allah ini. Sudah dikutuk oleh Allah, sudah dimurkai oleh Allah, sudah dijadikan mereka monyet dan babi, masih juga percaya diri. Itulah Yahudi. Ya. Itulah Yahudi. Nah, kita kembali ikhwah sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan empat aib yang ada pada Yahudi, dan Allah beberkan aibnya. Aib yang pertama yang ada pada mereka, apa itu tadi? Mereka adalah kaum yang dikutuk oleh Allah. Kalimat kutuk itu kalimat yang tidak menyenangkan didengar. Baru didengar sudah dikutuk, dilaknat. Ya, sebagaimana syaitan dikutuk, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, ini Yahudi. Yahudi ikhlas sekalian. Nah, kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Oh, banyak sebabnya mereka dilaknat. Banyak sekali sebabnya mereka dilaknat oleh Allah. Ya. Ini harus kita pelajari sifat-sifat mereka ini. Supaya kita waspada ya. Jangan sampai sudah ada sifatnya Yahudi sama kita. Tidak sadar kita kemudian kita dilaknat oleh Allah. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Banyak sekali dosa-dosa yang mereka lakukan sampai mereka dilaknat oleh Allah. Salah satu sebab mereka dilaknat oleh Allah, kenapa? Karena mereka suka menyembunyikan kebenaran. Nah, ini. Tahu benar. Mereka baca di kitabnya. Oh, ini. Di kitab mereka ada tertulis kebenaran itu. Tapi mereka apa? Sembunyikan. Mereka tidak ajarkan. Hati-hati. Ini ada keserupaan, ada orang yang menyerupai. Ada kalangan da'i yang menyerupai Yahudi ini. Ya, di antaranya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Ini yang dimaksud Yahudi ya, ini ayat Yahudi. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan. Jadi mereka baca ya, keterangan-keterangan dari kitab Taurat. Bahwa akan ada nabi yang begini, akan muncul begini. Ada keterangan-keterangan di situ. Mereka baca. Tapi mereka sembunyikan. Ya. Walhuda. Mereka menyembunyikan petunjuk yang terdapat pada kitab mereka. Dan mereka baca. Ya, maka apa akibatnya? Apa akibatnya ikhwas kalian perbuatan mereka itu? Apa kata Allah? Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Sebabnya apa? Karena mereka menyembunyikan kebenaran. Ya. Tidak disampaikan kebenaran itu. Ya, dan macam-macam ya alasannya. Kadang-kadang kebenaran tidak disampaikan karena faktor dunia. Faktor dunia kadang-kadang. Ya, kalau kita sampaikan itu lari pengikut. Tidak ada lagi kita dapat makan. Di mana lagi kita dapat sesuap nasi? Kalau kita sampaikan itu tidak ada yang suka sama kita. Nah, itu mereka. Kadang-kadang tidak menyampaikan karena sombong dia. Tidak mau dia dikatakan ikut kepada golongan. Nah, seperti itu juga mereka. Dan ini diwarisi oleh sebagian dai. Ada dai-dai yang seperti ini modelnya. Ada. Tahu benar, tahu ini salah. Tapi kenapa? Mau media apa? Kalau kita sampaikan itu nanti begini begitu. Ada. Ya, tidak takutkah mereka dilaknat oleh Allah ketika mereka menyembunyikan kebenaran itu? Baik, yang pertama ya. Ya. Ada amalan-amalan mereka yang lain. Di antara amalan mereka sehingga mereka dilaknat oleh Allah apa? Mereka suka merekayasa sesuatu yang haram. Dilaknat oleh Allah kenapa? Karena mereka suka merekayasa sesuatu yang haram. Sudah jelas Allah haramkan, tapi mereka berusaha merekayasa agar menjadi halal. Itu mereka. Contohnya apa? Seperti disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, la'anallahu al-yahuda, Allah melaknat Yahudi. Kenapa Allah melaknat mereka? Nabi terangkan sebabnya, hurrimat alaihimus syuhur, Allah haramkan kepada mereka makan lemak. Jadi haram bagi Yahudi makan apa? Makan lemak binatang, makan lemak hewan, lemak sapi kah, lemak unta kah. Ya, kalau kita kan halal. Nah, inilah kelebihan umat Islam. Kalau mereka dulu banyak. Kenapa haram? Mereka sendiri yang berbuat begitu. Terlalu banyak aturannya, akhirnya Allah haramkan. Terlalu banyak bertanya, akhirnya Allah haramkan. Nah, di antara yang Allah haramkan kepada mereka apa? Lemak. Tidak boleh mereka makan lemak. Apa yang mereka lakukan? Coba lihat ya. Haram mereka makan lemak. Apa yang mereka lakukan? Fajamaluha. Maka lemak tadi itu dicairkan. Masya Allah. Mereka apa? Lemak tadi itu dijadikan apa? Minyak. Dicairkan. Dilelehkan. Ya. Jadi minyak. Setelah meleleh dijual. Faba'uha. Mereka setelah mereka jual, fa'akalu tsamana, harganya kemudian diberikan, dimakan itu harganya. Ini kan namanya rekayasa ya. Hilah namanya. Ini Yahudi nih. Otak Yahudi seperti itu. Haram, tapi bagaimana caranya bisa jadi halal? Ini Yahudi. Coba lihat tadi ya. Allah haramkan lemak. Kata mereka, maka apa mereka lakukan? Mereka cairkan itu. Setelah mereka cairkan, mereka jual. Setelah mereka jual, mereka makan harganya. Ini sebenarnya makan, memang kalau kita lihat bukan makan lemak, makan duit. Tapi itu dari mana? Dari penjualan lemak. Kata mereka, kami tidak makan lemak, kami makan nasi. Ini kalau otak Yahudi. Masya Allah, itu mereka. Dengan sebab itu Allah melaknat mereka. Ini otak-otak seperti ini ada tidak pada umat Islam? Ada. Banyak otak-otak seperti ini. Jelas sekali haram. Dikasih merek syar'i. Musik Islam. Masya Allah. Riba. Riba apa? Bank syar'i. Dari mana bank syar'i? Iya. Ini hila semua. Ya, Masya Allah banyak. Ya, ada misalnya ada orang, ya dia bentuk-bentuk hila juga di bulan Ramadan misalnya. Ya, karena ini pengantin baru kan tidak boleh hubungan suami istri. Tidak boleh kan? Tidak boleh. Kalau terjadi berat kafarahnya itu, apa kafarahnya? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, wah bahaya. Ya. Akhirnya dibuat hilah, dibuat rekayasa. Begini saja dek, kita safar. Kita pergi safar dulu ke Baruka kemana, nanti singgah. Kan boleh kalau safar kan? Boleh buka puasa. Tapi ini apa namanya? Hilah namanya ini. Rekayasa namanya. Benuasa orang Bugis bilang. Akalannya benuasa. Apa akhir? Kan begitu kan? Masya Allah. Jadi bentuk-bentuk hilah di kalangan umat Islam itu banyak. Hati-hati, ini otak-otak Yahudi. Ya? Otak-otak Yahudi. Banyak sekali ikhwah sekali. Banyak sekali bentuk-bentuk hilah yang dipertontonkan oleh umat Islam diambil dari Yahudi. Ini yang pertama ya, sifat Yahudi. Sifat yang kedua yang Allah bibirkan adalah wa ghadiba alaihi. Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Subhanallah. Ya. Dan kemurkaan Allah kepada Yahudi itu tidak ada pangkal ujungnya. Tidak ada. Murka terus Allah sama mereka. Tidak ada, tidak pernah Allah ridho kepada mereka, tidak pernah Allah senang kepada mereka. Selamanya Allah murka di dunia sampai di akhirat. Ini yang ini. Allah murka kepada mereka. Ya. Kenapa Allah murka kepada mereka? Ya banyak sebabnya. Ya, banyak sebabnya mereka Allah murka kepada Yahudi. Dan kita diperintahkan oleh Allah agar jangan sampai mengikuti jalannya mereka dalam surah Al-Fatihah. Apa surah Al-Fatihah? Ghairil maghdub. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Nabi dan para sahabat. Ghairil maghdub, buka jalannya orang yang dimurkai. Siapa yang dimaksud orang yang dimurkai di sini? Nabi tafsirkan al-yahud al-maghdubi alaihim. Yahudi itulah yang dimurkai oleh Allah. Walad dalil, bukan pula jalannya orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? An-nasara bullal, kata Nabi. Nasara itulah yang tersesat. Kenapa mereka dimurkai? Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Sebab mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Itu Yahudi. Dimurkai oleh Allah sebab mereka punya ilmu. Tahu kebenaran, tahu ilmu agama, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Meninggalkan ilmunya. Faham ini? Ini Yahudi dimurkai oleh Allah. Kalau Nasara, kenapa mereka tersesat? Sebab mereka beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Itulah Nasara. Beribadah, ahli ibadah, tapi tidak berdasar dengan ilmu agama ibadahnya. Akhirnya apa? Jatuh dalam perkara baru. Sesatlah dia. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Disebabkan karena mereka tahu ilmu tapi mereka tidak beramal dengan ilmunya. Mereka pendeta, mereka rahib, mereka ulama, tapi mereka tidak beramal dengan ilmunya. Padahal mereka tokoh agama, tidak beramal. Iya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah jelek perbuatan mereka, Yahudi. Apa perbuatan mereka sampai Allah katakan alangkah buruknya perbuatan mereka? Kata Allah, ayyakfuru bima anzalallah. Mereka tayyib menjual diri mereka, menjual dirinya dengan kekafiran. Mereka menjual dirinya dengan kekafiran, pengingkaran terhadap apa yang Allah turunkan. Ya. Allah turunkan sudah ini kitab, tapi apa? Mereka tinggalkan. Maka dianggap oleh Allah mereka menjual dirinya. Menjual dengan apa? Menjual sesuatu yang apa? Dikatakan kafir oleh Allah, kekafiran, pengingkaran terhadap apa yang Allah turunkan. Ya. Kenapa dia ingkari itu apa yang Allah turunkan? Kenapa dia ingkari apa yang Allah turunkan? Baghya, karena adanya hasad dengki. Nah, ini salah satu penyebab mereka tidak beriman kepada Muhammad, karena dengki iri. Kenapa iri? Ya kenapa yang diutus menjadi nabi itu Muhammad dari kalangan Arab, bukan dari Bani Israel. Mereka maunya apa? Harusnya dari Bani Israel yang diutus sebagai nabi akhir zaman, bukan dari orang Quraisy. Di sinilah mereka tidak mau beriman. Iri mereka. Kenapa bukan dari kami, dari Bani Israel? Coba dari kami, kami akan beriman. Tapi kenapa dari bangsa Arab, dari Quraisy? Ah, di sini mereka tidak mau beriman. Inilah yang Allah katakan, alangkah buruk perbuatan mereka. Tidak beriman gara-gara irinya tadi. Apa kata Allah? Akibat perbuatan mereka tadi. Mereka tahu ini nabi benar, tapi mereka ingkari. Kenapa mereka ingkari? Karena gara-gara iri saja. Gara-gara gengsi saja. Apa yang terjadi? Kata Allah, "Faba'u bighadabin 'ala ghadab." Maka mereka mendapatkan kemurkaan Allah di atas kemurkaan sebelumnya. Jadi kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Salah satu kebenaran yang mereka tahu adalah nabi itu benar, tapi mereka tidak beriman karena gara-gara gengsi saja. Apa yang terjadi? Allah murka kepada mereka di atas kemurkaan sebelumnya. Artinya kemurkaannya pangkat dua. Murka di atas murka Allah. Na'udzubillah. Itulah Yahudi. Kemudian berikutnya ikhwas kalian, yang ketiga, sifat yang ketiga yang ada pada mereka, kata Allah, waja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Dan Allah menjadikan sebagian ya, bukan semua. Allah menjadikan sebagian dari mereka apa? Monyet dan babi. Jadi yang tadinya gagah badannya jadi monyet dan jadi babi. Iya. Baik. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian setelah itu apa? Kami kembalikan mereka dalam posisi serendah-rendahnya. Inilah mereka ini, salah satunya. Bagus awalnya penciptaannya, kok tiba-tiba jadi monyet? Kok tiba-tiba jadi babi? Ya. Babi. Ini kata Allah sebutkan kepada kita, bahwa Allah menjadikan sebagian dari mereka apa? Monyet dan babi. Kenapa mereka jadi monyet? Kenapa mereka jadi babi? Nah, itu tadi. Karena akalnya Abu Nawas. Akalnya Abu Nawas dipakai. Ya, salah satu sebabnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Enggak boleh kalian menangkap ikan pada hari Sabtu. Harus kalian fokus ibadah pada hari Sabtu. Kalau mau tangkap ikan, hari selain hari Sabtu pokoknya. Hari Sabtu tidak boleh turun ke laut, tidak boleh turun ke danau, tidak boleh turun ke waduk untuk tangkap ikan. Hari Sabtu, fokus ibadah. Allah larang ya. Coba lihat bagaimana mereka berusaha memanipulasi, merekayasa, merubah larangan Allah. Coba lihat otaknya Yahudi. Ha? Dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Itu pun ikhwas sekalian, itu pun Allah larang. Itu gara-gara mereka juga. Sebenarnya mereka disuruh beribadah tiap hari. Tapi ternyata apa? Mereka bilang, jangan nih hari Sabtu saja ya Allah. Kami akan fokus betul. Akhirnya, sudahlah kalau begitu itu permintaanmu, sudah. Baik. Tapi ikuti komitmen dengan perjanjianmu ya, oke. Ya, tidak bolehlah ibadah, tidak bolehlah mereka turun ke laut pada hari Sabtu. Maka Allah uji mereka. Diuji oleh Allah. Tahan enggak mereka dengan ujian Allah? Apa ujian Allah? Ternyata ikhlas kalian, justru pada hari Sabtu itu ikan bermunculan. Hari Sabtu muncul ikan-ikan. Sampai ke dasar lautan. Sampai lompat-lompat dia. Kayak mau ditangkap begitu. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kalau kita, apa namanya, yang baru-baru kami ke Pinrang, ada hal itu. Tinggal diangkat ikannya, baru munculan semua besar-besar, tinggal diangkat begitu, tinggal ditangkap langsung. Allah uji mereka ya, dilarang tangkap ikan dari Sabtu. Ternyata kata Allah, yauma sabtihim syurra'a. Ternyata pada hari Sabtu ikan itu bermunculan sampai naik ke permukaan laut. Tergoda mereka. Wah, aduh, gimana ini? Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Tapi selain hari Sabtu tidak ada muncul ikan. Tidak ada muncul. Nanti hari Sabtu baru muncul. Iya. Nah, peninglah kepala mereka. Gimana caranya ini? Caranya ini ya. Turun hari Senin. Tidak ada tangkapan. Sabtu Selasa juga tidak. Hari Sabtu baru ada. Sementara kita dilarang. Itu pun perbuatan mereka sendiri. Akhirnya apa? Nah, itulah tadi. Jalan akalnya Abu Nawas. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang jaring hari Jumat. Jadi jaringnya dipasang hari Jumat. Kan begitu? Hari Jumat dipasang jaringnya, berarti kan hari Sabtu masuk. Nanti hari apa? Hari Ahad baru ditangkap. Wah, apa kata mereka? Kami tidak tangkap ikan hari Sabtu. Kami ibadah. Kami tangkap ikan hari Ahad. Masya Allah. Itu kan apa itu? Hilah namanya. Rekayasa. Memang betul. Tapi kamu sudah pasang duluan jaringnya hari Jumat itu. Jadi hari Jumat dipasang jaringnya. Hari Sabtu masuk. Hari Ahad baru mereka ambil. Masya Allah. Itulah Yahudi. Dinasehati mereka. Jadi orang Yahudi terpecah dua ya. Terpecah dua waktu itu. Aduh, jangan, itu tidak boleh itu. Terpecah dua mereka. Ada yang berusaha menasehati. Jangan, jangan. Itu mereka sadar ini haram, tidak boleh itu. Itu rekayasa itu. Ada yang tetap, ah tidak. Kita tidak melanggar kok. Masya Allah. Saya teringat ikhlas kalian. Saya sempat lihat di YouTube. Ada juga seorang dai pemikirannya seperti ini. Na'udzubillah. Jadi dia bahas tentang musalli. Salli katanya. Musalli. Itu Wahabi bilang itu bid'ah. Mana bid'ah katanya. Itu tidak menambah-nambah dalam sholat itu katanya. Musalli itu tidak menambah-nambah dalam sholat. Yang tidak boleh itu kalau menambah. Ini kan tidak menambah. Betul atau tidak? Kalau kita ya, menambah namanya itu. Tapi dia mengatakan tidak. Tidak menambah. Kenapa bisa tidak menambah? Wah, jalan sudah akalnya tadi. Akal Yahudinya. Kata dia. Ya, na'udzubillah. Ya, sampai tidak takut dia seperti itu ya. Kata dia, sekarang saya tanya katanya, sholat itu kapan dimulai? Permulaan sholat itu apa katanya? Takbir. Permulaan sholat itu apa? Takbir. Berakhir salat. Iya. Jadi kalau sebelum bertakbir, boleh tidak saya bicara? Boleh, sebab saya belum sholat. belum masuk di sholat. Kan begitu ya kata dia. Permulaan sholat itu takbir. Ya. Jadi ketika ada yang panggil saya sebelum takbir, boleh tidak saya bicara? Boleh. Kenapa? Karena belum sholat. Tapi begitu saya takbir, boleh tidak saya bicara? Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah sholat. Nah, katanya ya. Sudah, kalau begitu, kapan mulai orang sholat? Ketika sudah takbir. Itu baru sholat. Mulai sholat. Berakhir salam. Berarti ketika orang niat membaca usalli, itu tidak menambah dalam sholat. Tidak menambah namanya. Paham tidak maksudnya? Itu tidak menambah namanya. Tidak menambah-nambah itu. Sebab tidak dibaca dalam sholat. Dalam sholat. Kan awal sholat itu kan takbir. Sampai salam. Nah, kalau yang menambah itu, kalau dia baca itu usalli setelah takbir. Nah, itu baru menambah. Ini tidak menambah namanya. Subhanallah. Dia tidak tahu bahwa niat itu syarat sahnya sholat. Bagian dari sholat itu. Tidak sah sholat seorang hamba kalau tidak berniat. Berarti kan bagian dari sholat. Ketika Anda mengatakan usolli, Anda menambah dalam sholat namanya. Sholat niat itu bagian dari sholat. Menambah namanya itu. Kalau baca usolli, sholat tidak ada tuntunan. Masya Allah. Seperti itu dia. Alhamdulillah. Ada, tidak tahu. Tidak takut dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Harusnya dia cari, ada gak dalilnya itu tadi? Harusnya begitu seorang muslim. Ini kalimat usolli ini, ada gak dalilnya ini? Ada gak contoh dari Rasulullah? Ada gak contoh dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ada gak contoh dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Dan orang ini kalau berceramah selalu dengan otaknya. Gak pernah mengambil dari pemahaman salafus saleh. Ini bahaya ini. Kata Imam Ahmad, iyyaka an tatakallam wa laisa laka imam. Hati-hati kamu berbicara tentang perkara agama, tidak ada pendahulumu. Ini orang tidak pernah ada yang mendahului dia kalau berbicara. Seperti tadi, ada enggak pendahulunya itu tadi? Cara merumuskannya, oh begini begini begini. Masih banyak yang lain. Ya, naudzubillah. Ya. Ini sumber kesesatan itu ketika berbicara tidak ada pendahulu. Tidak ada imamnya, tidak ada ulamanya yang bilang seperti itu. Ya. Nah, ini kembali kepada Yahudi tadi. Ikhwani fillah azzakumullah. Yahudi bagaimana tadi? Bagaimana tadi Yahudi? Hari Sabtu dilarang. Ditangkap hari pasang jaring hari Jumat, nanti ditangkap hari Sabtu. Dilarang oleh sebagian Yahudi. Jangan. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan seterusnya kata Allah dalam Al-Qur'an, falamma ataw amaluhu anhu. Tatkala mereka sombong, dinasihati ya. Dinasihati oleh ulama, sebagian ulamanya, jangan, itu bahaya begini begini. Apa sombong mereka? Enggak mau mereka mendengar. Falamma atau tatkala mereka sombong ammanuhu an terhadap apa yang dilarang kepada mereka, qulna lahum, maka kami katakan, kata Allah kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradah, monyet. Kata Allah, kunu, jadilah kalian monyet yang hina, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian monyet yang hina. Kalau Allah sudah berkata kul, apa? Saya kul. Jadilah, maka jadi itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Jadi. Gempa bumi. Apa yang Allah inginkan terjadi? Kul, jadi kalian monyet. Maka jadi seketika mereka monyet. Ya. Dan mereka hanya hidup 3 hari. Setelah itu mereka tewas. Jadi sebelum mereka tewas, dihinakan dulu oleh Allah. Na'udzubillah, itulah nasibnya orang-orang yang suka merekayasa syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kalangan da'i-da'i yang senangnya merekayasa agama Allah. Jangan sampai Anda bernasib seperti Yahudi. dirubah Allah menjadi monyet. Tidak mustahil ini. Jadilah mereka monyet dan mereka hidup apa? Hidupnya 3 hari setelah itu mereka tewas mereka. Jadi ini juga ya, ada yang mengatakan berarti Yahudi sekarang keturunan monyet. Jadi monyet yang ada itu keturunan Yahudi. Tidak. Jangan, kasihan bahasa monyet. Ya, kasihan kalian, bonim kalian kepada bahasa monyet kalau begitu. Lihat monyet ini Yahudi ini. Tidak, marah itu monyet. Saya bukan Yahudi. Itu bukan keturunan Yahudi. Monyet-monyet sekarang itu bukan keturunan Yahudi. Sebab monyet waktu itu hanya hidup 3 hari dan tidak berketurunan. Paham ya? Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis, ya kata Rasulullah, ya ketika ditanya tentang monyet yang ada sekarang, ya Rasulullah, apa itu dari Yahudi? Apa kata Nabi? Ya, kata Nabi, inna allaha lam yamsah qawman fayaja'alu lahum nasalan wala aqiba. Sesungguhnya Allah tidaklah merubah suatu kaum menjadi monyet atau apa saja, ya, maka Allah tidak pernah menjadikan untuk mereka ada keturunan. Ya, kalau Allah sudah dirubah menjadi suatu hewan atau apa saja sebagai azab, itu tidak ada keturunan, kata Nabi. Itu tidak lama mati. Tapi sebelum Allah matikan mereka, Allah hinakan dulu di dunia. Supaya menjadi apa? Supaya menjadi pelajaran. Tapi tetap tidak ada yang mau mengambil pelajaran. Ya, sudah jelas ayat-ayat seperti itu, tetap tidak ada yang sadar. Ya, tetap tidak ada yang sadar. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, wa abada tagut. Nah, ini intinya. Di sini pembahasan kita. Jadi mereka Yahudi itu apa? Mereka itu kata Allah adalah penyembah tagut. Mereka adalah penyembah tagut. Itu Yahudi. Ya. Jadi itu sifat mereka Yahudi, penyembah apa? Tagut. Apa itu tagut? Segala yang disembah selain Allah itu namanya tagut. Nah, mereka penyembah itu, apapun yang disembah selain Allah mereka sembah. Mereka sembah itu. Sampai ulamanya mereka sembah juga. Ulamanya mereka sembah. Mereka ibadahi ulamanya, itu Yahudi. Jadi itulah Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala, sifatnya mereka adalah penyembah tagut. Dan di antara tagut itu apa? Ulama yang diibadahi. Ya, nabi yang diibadahi. Itulah mereka. Iya. Baik. Tapi bentuk ibadah mereka kepada ulama-nya tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tapi apa? Bagaimana bentuk ibadahnya mereka kepada ulama-nya? Hah? Bagaimana bentuk ibadahnya mereka kepada ulama-nya? Bagaimana? Apa saja yang dibilang ulama-nya mereka ikut, manut-manut saja. Ulama kita bilang halal padahal haram, ikut saja halal. Ulama kita bilang haram padahal halal, bilang saja haram, ikuti saja ulama. Ikuti saja apa yang dibilang kiai kita. Walaupun salah tidak perlu protes. Manut saja, nanti kualat kalau protes, apalagi kalau keturunan nabi. Itu bahaya itu. Kalau keturunan nabi jangan ditentang itu. Pasti benar itu, sebab namanya keturunan nabi itu maksum, terjaga, terpelihara dari salah, tidak pernah salah. Siapa bilang? Iya. Abu Lahab dan nabi itu. Keluarga nabi itu Abu Lahab. Abu Jahal. Abu Thalib pamannya nabi. Iya. Jadi bentuk ibadah mereka kepada orang Yahudi suka beribadah kepada tagut. Salah satu tagut itu apa? Ulama yang diibadahi. Tapi kalau ulamanya tidak suka, ya bukan tagut ya. Tapi kalau ulama itu suka diibadahi, ya tagut dia. Nah, di antara bentuk ibadah mereka kepada ulama-nya, kata Allah, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, halal tapi mereka haramkan, kalian juga ikut ulama-nya? Kata Abi bin Hatim, iya ya Rasulullah. Sebab Abi bin Hatim dulu Yahudi ya. Iya ya Rasulullah. Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkan? Iya ya Rasulullah. Fatilka ibadatuhum kepada Nabi. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Ya, makanya kita sebagai umat Islam itu tidak bisa ikut pendapat langsung guru kita bilang begitu ah, kita ikut juga ah. Dilihat dulu, ada enggak dalilnya? Ada enggak dasarnya guru kita? Kalau tidak ada dasarnya, jangan diikuti walaupun guru kita. Enggak boleh diikuti kalau dia salah. Walaupun guru kita. Antum sekarang duduk di sini, saya di sini, ada pendapat saya salah, jangan diikuti. Dan saya tidak ridho kalau kalian ikuti saya. Tidak ada ulama yang bilang ikuti saya. Tidak ada. Apa kata ulama? Kalau saya benar, ambil. Kalau tidak sesuai dengan sabda Nabi, buang. Ucapan saya lempar ke tong sampah. Tidak ada gunanya itu ucapan saya. Itu semua ulama bilang begitu. Tidak ada. Ya. Tidak diajarkan kita untuk taklid kepada guru kita. Hanya saja kalau guru kita salah dihormati, kan begitu ya. Gurunya salah berbeda sedikit, wah guru ini sesat dia, jangan diajak ngomong dia, tinggalkan dia, dan seterusnya. Padahal apa? Kesalahan yang bisa ditolerir, dan seterusnya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, di sini dia ya letaknya kebiasaan Yahudi. Sifatnya Yahudi apa? Mereka adalah penyembah tagut. Penyembah tagut azadul. Baik. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat, hafizakumullah. Jadi ayat ini ya diterangkan di dalamnya sifat-sifat Yahudi itu apa? Salah satunya adalah penyembah togut. Disinilah inti ayatnya, disinilah ayatnya ini kaitannya dengan bab. Apa babnya kita? Bab bahwa sebagian umat Islam ada yang menyembah berhala, menyembah selain Allah. Ada sebagian umat Islam menyembah selain Allah. Akan ada. Nah, ini ayatnya, ini buktinya. Ada sebagian umat Islam yang menyembah selain Allah. Ada yang bertanya, oh, bukankah ini ayat Yahudi yang dimaksud, bukan umat Islam? Ya, kok bisa dikatakan ini dalilnya? Padahal ini ayat berbicara tentang Yahudi, bukan umat Islam. Kok misalnya kalian membawa ayat ini kepada umat Islam? Di mana nyambungnya? Ya, siapa yang bisa jawab? Ini kan ayat berbicara Yahudi ya. Yahudi yang menyembah selain Allah, menyembah tagut, bukan umat Islam. Kok bisa kalian mengatakan ada juga umat Islam yang menyembah selain Allah? Dalilnya ini, kok berdalil ini kan tidak nyambung ini. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan, Ustaz. Ya? Ya. Enggak. Ini ayat kan yang dimaksud Yahudi ya. Yahudi itu menyembah tagut. Bukan umat Islam yang disebut di dalam ayat ini. Yahudi itu penyembah tagut. Nah, sekarang Syekh mengambil ini ayat sebagai dalil bahwa ada sebagian umat Islam yang akan menyembah tagut. Dalilnya mana ini ayat? Loh, kok bisa? Kan tidak nyambung kan? Ini kan ayat berkaitan Yahudi. Yahudi yang menyembah tagut, kok bisa ini ayat? Paham ya? Ya. Harusnya kalau mau membawakan dalil yang jelas, harusnya ini ayat berbicara umat Islam. Ada umat Islam yang menyembah tagut. Sementara ini kan ayat berbicara Yahudi ini, bukan umat Islam. Berarti kan tidak pas dalilnya. Tidak pas kan? Iya, terus bagaimana? Ya, tidak pernah menjawab. Ya, silakan. Ahsanta. Karena Nabi dalam hadis, akan kita baca hadisnya nanti, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan bahwa kalian umatku nanti akan mengikuti tradisi-tradisi kebiasaan Yahudi. Nah, di antara tradisi Yahudi apa? Penyembah tagut. Maka umat Islam akan ada yang mengikuti Yahudi. Dan Nabi sampaikan ini. Dan apa yang disebutkan Nabi pasti benar, sebab ini wahyu. Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa la tattabi'anna, betul-betul kalian wahai umatku nanti akan mengikuti kebiasaan tradisi Yahudi. Dan di antara tradisi Yahudi apa? Penyembah tagut. Di antara kebiasaan Yahudi apa? Senang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini ada tidak yang mengikutinya umat Islam? Ada. Makanya sabda Nabi benar. Di antara kebiasaan Yahudi apa? Itu tadi, hilah, rekayasa. Itu kan kebiasaan Yahudi, otak Yahudi. Ada tidak umat Islam yang ikut? Ada, tapi tidak semua. Paham nih? Apapun yang merupakan kebiasaan Yahudi, maka pasti akan ada sebagian umat Islam yang akan menirunya. Termasuk di sini menyembah tagut. Di antara penyembahan kepada tagut adalah penyembahan kepada ulama. Bagaimana bentuk penyembahan kepada ulama? Manut kepada ulama. Itu Yahudi itu. Kalau ulama yang bilang halal, halal itu. Walaupun mereka tahu haram, tapi kalau ulama bilang halal, halal saja, ikuti saja. Nanti dia yang bertanggung jawab ulamanya. Kita tidak perlu, pokoknya sudah ada jaminan pengampunan dosa. Dia juga sudah kasih ke kartu masuk surga, ikuti saja. Gampang, enak kita beragama. Ini kan Yahudi, ada tidak umat Islam yang ikut? Ada. Ikuti saja kata Pak Kiai. Pak Kiai bilang A, Pak Kiai bilang B. Sampai dia mengatakan, seandainya Pak Kiai bilang, apa itu? Langit warna apa itu dulu? Ada dulu bilang itu. Hah? Seandainya Pak Kiai bilang langit warna hijau, kita akan mengatakan iya. Ini apa? Seandainya Pak Kiai ini bilang langit warna hijau, kita pun akan mengatakan langit warna hijau walaupun biru. Kenapa? Ya, ikuti saja. Kenapa kalau tidak? Ya, kenapa kalau kita menyelisih? Walah kamu. Itu orang soleh ke itu. Itu dapat wahyu dari Allah langsung itu. Walaupun dia berzina di hadapanmu, ikuti saja. Berzina, iya berzina. Itu tingkatan makrifat. Memang kalau tingkatan masih pemula itu haram itu. Tapi kalau sudah tingkatan tinggi itu hal itu berkah itu, berkah di situ. Ya, sampai ada yang rela ya, enggak apa-apa. Saya rela dibituin sama yang penting dapat berkahnya. Na'udzubillah. Pembodohan kepada umat Islam. Na'udzubillah. Begitu bangkit orang-orang yang berusaha mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang murni, dituduhlah anu itu. Anu apa? Ya. Seperti itu ikhlas kalian. Jadi ayat ini berbicara Yahudi, tapi di dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa umat Islam sebagiannya akan mengikuti kebiasaan Yahudi. Di antara kebiasaan Yahudi penyembah thagut. Berarti kalau begitu akan ada juga sebagian umat Islam yang menyembah thagut. Dan itu memang ada. Dilihat dengan mata kepala kita, tidak bisa diingkari. Ya, sebab sama mengingkari matahari di siang bolong. Sudah jelas di hadapan kita kok. Masa dikatakan bukan syirik? Kalau seperti itu tidak dikatakan syirik, apalagi namanya? Ini bukan syirik, Ustaz. Ini cinta kepada orang soleh. Ya, padahal sudah menangis-nangis di kuburannya orang soleh. Menangis-nangis di situ, memeluk-memeluk lisannya, memohon-mohon. Masa tidak dikatakan syirik namanya itu? Tawassul. Supaya mendekatkan kami kepada Allah. Ya, apa bedanya dengan Abu Lahab? Abu Lahab juga begitu. Ma na'buduhun illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kata Abu Lahab, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah. Jadi itu agama Abu Lahab itu. Jadi, Masya Allah, inilah indahnya kita belajar ilmu agama. Indahnya kita belajar ilmu salaf. Ya, jelas. Masya Allah, rujukan-rujukan jelas. Naam, dalil-dalil jelas. Ya, jadi ini ikhwan fillah azzaqakumullah. Barakallahu fikum. Ya, di sini disebutkan, dalam ayat ini disebutkan bagaimana karakter dan sifat-sifat Yahudi. Ya. Dan di sini Syekh Shalal Al-Fauzan, nanti kita sebutkan ya. Cukup dulu ikhlas sekalian. Insyaallah lanjutannya masih ada satu ayat dan beberapa hadis berkaitan dengan bab ini. Baik. Ya, ikhwana fillah azzaqakumullah wal akhwati fillah barakallahu fikum. Ya, pada malam ini ada satu hal yang penting untuk kita sampaikan, ya, berkaitan dengan musibah yang menimpa saudara kita yang ada di Lombok, yang antum sudah tahu semua insyaallah taala beritanya. Maka kami di sini mengajak antum semua untuk ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, sebab itulah sifat orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita bersaudara. Bahkan kadang-kadang persaudaraan seiman itu lebih indah daripada persaudaraan satu nasab. Kadang-kadang saudara kita satu iman, satu manhaj, itu terasa indah daripada saudara kandung kita sendiri. Ya. Maka Allah ingatkan kita, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dan bentuk persaudaraan itu diterangkan oleh Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Permisalan orang yang beriman itu, perumpamaan orang yang beriman itu, kata Rasulullah, dalam hal saling mencintai di antara mereka, dalam hal saling menyayangi di antara mereka, dalam hal saling berlemah lembut di antara mereka, kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Nabi gambarkan kita beriman ini semua banyak kita, tapi hakikatnya kita satu tubuh. Idza syaka minhu udwun, kalau satu anggota tubuh itu terasa sakit, maka tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan. Itulah sifat orang yang beriman. Ketika saudaranya merintih, maka dia juga ikut merintih. Itu orang yang beriman. Ketika saudaranya kesulitan, dia pun ikut merasakan sulitnya. Seperti satu tubuh, kata Rasulullah. Satu tubuh sakit, maka yang lain ikut merasakan sakitnya. Maka jika ada saudara kita yang kelaparan, kemudian kita tidak merasakan kelaparan mereka, berarti iman kita tidak beres. Tidak beres imannya kita. Tidak beres, ikhlas kalian. Ya, tidak peduli dengan penderitaan mereka. Makanya Nabi pernah mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Tidak beriman. Nabi ulang 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman. Sahabat takut. Ya Rasulullah, siapa itu yang dikatakan tidak beriman? Kata Nabi, orang yang kenyang tapi tetangganya lapar. Dia kenyang tetapi tetangganya lapar, tidak merasakan laparnya tetangga. Apa kata Nabi? Tidak beriman itu orang. Nabi mengulang 3 kali. Ya. Dalam hadis yang lain, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan. Perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan. Seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Sebab satu perangkat menguatkan perangkat yang lainnya. Ya, ini orang beriman. Ketika saudara kita lemah, kita kuatkan dia. Apakah dengan nasihat kita, ataukah dengan harta kita, atau dengan tenaga kita, kita kuatkan dia begitu mereka merasakan kelemahan. Itulah orang yang beriman. Ya. Dan persaudaraan para sahabat di antara mereka luar biasa. Ya, kalau kita melihat persaudaraan kita, sesama kita sangat jauh dari persaudaraan para sahabat. Itulah sebabnya Allah memuji mereka. Allah memuji para sahabat disebabkan karena kepedulian mereka terhadap saudara mereka yang beriman. Allah sebutkan, Allah abadikan dalam Al-Quran pujian Allah kepada orang-orang Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim." Dan orang-orang yang lebih dahulu menempati kota Madinah, orang-orang yang lebih dahulu menempati kota Madinah dan mereka telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka sudah beriman duluan. Yang dimaksud di sini sahabat Ansar ya. yang sudah tinggal duluan di Madinah, dan mereka sudah beriman sebelum orang-orang Mekah datang ke Madinah. Mereka sudah beriman duluan. Apa kata Allah? Allah menyebutkan pujian Allah kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai, mereka sangat menyenangi setiap orang yang datang ke negeri Madinah berhijrah. Siapapun yang datang, ahlan, mereka senang, mereka sambut. Ya, mereka yang datang ini siapa? Ikhwas kalian, orang-orang yang melarikan diri dari kampung mereka membawa iman. Membawa iman mereka, menyelamatkan iman mereka, meninggalkan harta mereka, istri mereka, mengorbankan nyawa mereka, dipenuhi ketakutan, berhijrah ke Madinah. Kata Allah, mereka sangat mencintai saudara-saudara mereka yang datang. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Dan mereka memberi apa yang bisa mereka berikan kepada saudara mereka yang datang. Ya. Dan ketika mereka memberi bantuan, ya, tidak ada sedikit pun dalam hati-hati mereka keinginan untuk dibalas. Tidak ada. Itu orang-orang Ansar. Senang mereka datang, saudara mereka dari Muhajirin, senang sekali mereka. Mereka memberi, dan ketika mereka beri, tidak ada sedikit pun perasaan mau dibalas. Tidak ada, walaupun sedikit, kata Allah. Ini Allah yang menegaskan kepada kita. Allah Maha tahu hatinya manusia. Tidak ada. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan hebatnya mereka, ikhwas kalian, ketika mereka memberikan bantuan kepada saudara mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka, ya, lebih mendahulukan kebutuhan saudaranya dibanding dengan kebutuhannya sendiri. Mereka dahulukan saudaranya datang, walaupun sebenarnya mereka dalam keadaan sempit juga, walaupun mereka sendiri dalam keadaan susah, tapi begitu datang saudaranya, mereka rela mengalah, mereka beri, walaupun kami tidak punya apa-apa. Padahal mereka sangat butuh itu, tapi mereka lebih mendahulukan saudaranya. Ini yang membuat mereka mulia. Ikhwan fillah azzakumullah. Itu orang-orang Ansar, ya. Persaudaraan mereka luar biasa. Ya, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa, ya Allah tutup, siapa yang dilepaskan, dijauhkan, dibebaskan dari sifat kikir. Siapa yang membebaskan manusia dari sifat kikir? Allah. Apa kata Allah? Siapa yang dibebaskan, dihilangkan dari sifat kikir, maka sungguh itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beruntung itu. Dipelihara, diselamatkan oleh Allah dari sifat kikir. Dan inilah yang dirasakan oleh orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar. Perhatikan, ikhwas kalian, bagaimana jiwa persaudaraan mereka, ya. Mereka memberi dalam keadaan apa? Mereka sangat butuh sebenarnya dengan apa yang mereka berikan. Mereka sendiri kekurangan. Dan kalau mereka memberi, mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada kepentingannya sendiri. Coba lihat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, kan datang orang-orang Muhajirin, kan, ke Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi. Ya, orang-orang Muhajirin dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar. Nah, waktu itu, ikhwas kalian, Sa'ad bin Rabi, orang Ansar, dipersaudarakan dengan Abdurrahman ibn Auf, Muhajirin. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf ini, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi Ansar. Nah, lihat, ikhwas kalian, bagaimana Sa'ad bin Rabi Ansar ini. Hebatnya dia. Ya, langsung dia datangi saudaranya Abdurrahman bin Auf. Apa kata dia? Ya, wahai saudaraku. Ini bukan saudara kandung, ya, bukan. Ini saudara seiman. Makanya kita kata tadi, kadang-kadang saudara seiman itu lebih indah terasa daripada saudara kandung. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Wahai Abdurrahman bin Auf. Dilihat Abdurrahman bin Auf tidak punya apa-apa, kan? Datang dia dari Mekah, meninggalkan rumah, harta, istri pun tidak ada, ditinggal juga. Subhanallah ya. Maka apa kata Sa'ad bin Rabi? Kata dia kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, Ana aktsaru ahlil Madinah mana? Saya, kata Sa'ad, adalah penduduk Madinah yang paling kaya. Tidak ada yang lebih kaya daripada saya. Maka fanduru ila syatri mali. Sekarang kamu pergi sana, lihat harta yang kamu suka. Yang mana kamu suka di situ pilih. Pilih maka di situ. Itu di situ ada gudang harta saya, silakan masuk, pilih yang mana kamu mau, ambil setengahnya. Setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Subhanallah. Ada jiwa persaudaraan seperti ini sulit didapatkan. Jadi dia, kalau kita kan dipilih dulu yang mana mau diberi. Kalaupun diberi paling sedikit. Ini tidak, disuruh pilih, pilih yang mana kamu suka di situ, ambil setengahnya. Setengahnya untuk saya. Berarti kan yang saya dapatkan pilih hasil penyaringan sudah. Kamu kan sudah pilih dulu. Jadi yang saya dapat apa? Kalau kita botolnya saya dapat. Sebab kamu sudah pilih. Disuruh ambil setengahnya lagi. Subhanallah. Masya Allah. Terus kata dia, dan saya punya dua istri. Dua istriku. Silahkan pilih yang mana kamu suka di situ. Yang mana kamu suka. Setelah oke, saya akan ceraikan dia setelah habis masa iddahnya kamu nikahi dia. Tersatuta. Subhanallah. Ini apa? Lahir dari jiwa persaudaraan kan ikhwah sekalian? Ya ini lahir dari jiwa persaudaraan yang luar biasa. Sampai istrinya Rena dia berikan. Dan disuruh pilih yang mana kamu suka dulu. Terserah yang mana kamu suka di situ. Saya akan ceraikan dia habis masa iddahnya kamu nikahi dia. Subhanallah. Ada yang sanggup? Yang kedua tadi? Hah? Masa? Beratnya itu. Ya? Apalagi di zaman kita. Kita sudah capek-capek dapat dua. Melewati pengorbanan. Menghindari piring terbang. Kita taunya mau dihilangkan satu. Mana lagi kumpul uangnya itu. Kan memang uang padai mahal itu. Sama tidak. Pilih saja mana kamu suka. Ya, Masya Allah. Tapi perhatikan, perhatikan orang yang tahu diri juga. Abdurrahman tahu diri. Masya Allah. Apa kata Abdurrahman? Barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberikan keberkahan pada keluarga dan hartamu. Tidak, tunjukkan saya kepada saya mana pasar. Saya mau dagang. Masya Allah. Subhanallah. Persaudaraan ini ya, luar biasa. Tidak perlu. Tunjukkan saja kepadaku mana pasar. Saya mau jualan. Saya mau usaha sendiri. Saya mau makan keringat sendiri. Tidak menunggu bantuan. Tidak. Sebab mereka tahu hadis Nabi. Al-yadul ula khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mereka tahu itu hadis. Tidak perlu. Pasar saja tunjukkan di mana pasar. Sebab saya tidak tahu pasar. Saya orang Mekah. Saya tidak tahu Madinah. Mana pasar? Oh di sana. Pergilah Abdurrahman bin Auf berdagang. Setelah dia berdagang, dia menjadi sahabat yang terkaya. Jadi pedagang sukses. Kaya dia. Abdurrahman bin Auf. Lihat. Ikhlas sekali persaudaraan yang luar biasa ya. Ada lagi yang lebih luar biasa. Ada lagi yang lebih luar biasa. Ketika terjadi perang Yarmuk, salah satu perang Yarmuk, ada tiga sahabat yang terluka. Tiga sahabat terluka ikhwas sekalian. Yang terluka itu adalah Suhaib ibnu Amr, Al Harith ibnu Hisham, dan Ikramah bin Abi Jahal. Lihat ikhwan fillah, tiga sahabat yang luar biasa. Antum masih ingat nama ini? Suhail ibnu Amr, Al Harith ibnu Hisham. Ini dua sahabat ini sudah lewat di kitab Tauhid. Lewat nama dua orang sahabat ini. Di pembahasan apa ini? Hah? Di mana lewat pembahasan ini? Disebut dua sahabat ini, Suhail ibnu Amr wal Harith ibnu Hisham. Yang mana mereka dulu orang kafir, dilaknat oleh Nabi, didoakan laknat oleh Nabi, sampai Nabi ditegur, turun ayat, akhirnya masuk Islam. Ternyata masuk Islam. Masih ingat? Ya, yang Nabi kunut itu, Nabi laknat Al-Harith ibn Hisham, Suhail ibn Amr dilaknat, didoakan kejelekan oleh Nabi, kemudian turun ayat laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu memberikan hidayah kepada mereka wahai Muhammad, itu urusannya Allah. Urusanmu berdakwah. Kalau kamu laknat dia artinya apa? Jauh dari hidayah. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada dua sahabat ini, Suhaib ibnu Amr wal Harith ibnu Hisham, akhirnya ikut perang Yarmuk, terluka mereka berdua. Termasuk Ikrimah, anaknya Abu Jahal, yang sudah kita sampaikan ya, lari ke Yaman ya, melarikan diri ke Yaman. Nah, sudah kita lewat di pembahasan Qawaidul Arba, sudah bagaimana kisahnya kemudian masuk Islam dia. Yang jelas ya khawas kalian, tiga sahabat ini terluka. Ketika ketiganya terluka, ada sahabat yang melihat, dilihat dulu Ikrimah terluka, dibawakan air minum, dilihat butuh sekali, dibawakan air minum, subhanallah. Ketika dia meminum, dia melihat Suhaib ibn Amr. Dia lihat Suhaib ibn Amr, kayaknya dia butuh minum itu. Berikan ke dia. Kata, apa kata Ikrimah? Beri dia. Dia lebih butuh daripada saya. Subhanallah. Dibawalah minuman itu kepada Suhaib ibn Amr. Ketika Suhaib akan minum, dilihat kepada Al-Harith ibn Hisham terluka, bawa ke dia. Dia lebih butuh daripada saya. Dibawa kepada Al-Harith ibn Hisham. Ketika dibawa kepada Al-Harith, Al-Harith melihat Ikrimah tadi, yang awal tadi, dia lebih butuh. Dibawa kepada Ikrimah. Begitu sampai di Ikrimah, meninggal Ikrimah. Tidak sempat minum. Subhanallah. Meninggal beliau. Akhirnya dibawa kepada Suhail. Sampai di Suhail, meninggal juga Suhail. Suhail dibawa ke Al-Harith. Sampai Al-Harith meninggal juga Al-Harith. Luar biasa ikhlas kalian, jiwa persaudaraan yang luar biasa. Lebih mementingkan kebutuhan saudara daripada diri sendiri. Itulah sahabat. Ya, itulah sahabat jemaah sekalian, hafizakumullah. Itulah orang yang beriman. Maka di sini ikhwanis fiddin azzakumullah, kami di sini mengetuk hati antum untuk peduli dengan apa yang menimpa saudara kita yang ada di Lombok. Di antara mereka ada yang dua hari tidak makan. Di antara mereka ada yang dua hari tidak makan. Untuk mendapatkan minuman, mereka harus ambil air comberan untuk dimasak. Itulah keadaan mereka. Ya. Untuk makan sulit. Ya, maka rasakan bagaimana penderitaan mereka. Ya, maka melalui majelis di sini kami mengajak kepada antum semua untuk kita meringankan beban mereka. Kita ringankan beban mereka, ikhwan fiddin. Ya, Rasulullah bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban, meringankan saja, tidak menghilangkan, tidak menuntaskan, dia ringankan sebagian kesulitan dari orang yang beriman, maka Allah juga akan meringankan sebagian kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sir, kata Nabi, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Janji dari Allah pasti terjadi. Berikan kemudahan kepada saudara kita di dunia ini, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia kita butuh kemudahan dari Allah, tapi di akhirat kita lebih butuh. Di akhirat ikhlas kalian, kita lebih butuh kemudahan-kemudahan dari Allah. Sebab Allah telah menyebutkan wadzalika yaumun asir. Hari kiamat itu adalah hari yang menyulitkan. Hari yang menyulitkan. Banyak kesulitan akan kita lewati pada hari kiamat. Kesulitan pertama, pertanyaan dua malaikat. Kesulitan. Mampukah kita menjawab pertanyaan itu? Itu butuh kemudahan dari Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan. Jadi bukan kepintaran kita menjawab, Allah yang mengokohkan kita. Allah yang menjadikan kita mampu menjawab. Ya, mampu mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafat, dan mampu menjawab pertanyaan dua malaikat. Siapa yang melakukan? Allah yang memberikan semua itu. Bagaimana caranya? Mudahkan kesulitan saudara kita. Maka Allah akan memudahkan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba dimanapun dia berada selama hamba itu menolong saudaranya. Mau pertolongan dari Allah, tolong saudara. Semakin hebat pertolongan kita kepada saudara, semakin luar biasa pertolongan Allah kepada kita. Dan betapa butuhnya kita pertolongan dari Allah. Dan pertolongan Allah itu kadang datang pada saat-saat kita sangat butuhkan. Akan datang. Sebagaimana banyak kisah ya. Banyak. Kalau kita mau sebutkan kisah-kisah banyak. Orang-orang yang memberikan kemudahan, akhirnya Allah berikan kemudahan di dunia. Belum di akhirat. Yang menolong, Allah tolong mereka ketika mereka dalam keadaan gawat. Allah tolong mereka. Mungkin mereka sudah lupa. Ternyata pada saat mereka butuh pertolongan, datang pertolongan Allah. Kenapa? Mereka pernah menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, apalagi sekarang kita berada pada bulan yang hebat. Luar biasa. Waktunya ini. Kita sekarang di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Dan kehebatan bulan Dzulhijjah ada pada 10 pertama Dzulhijjah. Kata Nabi apa? Amalan yang dilakukan pada bulan itu, pada hari-hari itu, jauh lebih dicintai oleh Allah, jauh lebih suci, jauh lebih besar pahalanya daripada berjihad, berperang, mengangkat senjata. Maka apa yang kita bisa bantu, kita berikan. Apapun. Ya, apapun yang bisa kita bantu ikhwan fillah azzakumullah, ya malam ini kita bisa berikan. Akan dikumpulkan oleh panitia. Dan untuk saat ini yang paling dibutuhkan sementara adalah beras. Ya. Adapun uang, ya sekarang ini belum ya, tapi kalau mau uang untuk dibelikan beras bisa. Tapi untuk yang dibutuhkan sekarang ini adalah beras. Beras ikhwan fillah azzakumullah. Ya, bagi yang mungkin tidak mau repot bisa apa namanya menitip uang kepada panitia, nanti panitia yang belikan beras. Ya, dan walhamdulillah untuk sementara kami juga sudah melakukan penggalangan di keluarga kami di Minasauta, sudah ada terkumpul 75 kilo ya. Sudah ada 75 kilo, sudah 3 karung ya, sudah ada alhamdulillah. Jadi ikhwah, berapapun yang dia mau sumbangkan, 1 liter boleh. 1 liter boleh. 1,5 liter boleh. Satu biji. Mau baki satu biji. Kalau tidak ada maluta. Ya, tapi ada pahalanya, ada pahalanya, ada. Ya. Jadi berapapun kita mampu, ikhwan fillah jazakumullah, kita beringat. Ingat. Apa yang kita berikan itulah yang tersimpan. Ini kaidah, ini ingat ini pesan Nabi. Apa yang kita berikan itulah yang tersimpan. Apa yang kita makan itu jadi tai. Selesai. Yang kita sedekahkan, yang kita berikan di jalan Allah itulah yang tersimpan dan kita akan dapatkan pada hari kiamat. Makanya Nabi ketika diberikan kambing, kata Nabi, bagi kambingnya itu. Aisyah bagi. Dibagi. Sudah kamu bagi? Sudah. Masih ada yang tersisa? Masih ada. Apa yang tersisa? Pahanya. Sebab Nabi suka paha kambing. Saya sisakan untuk Nabi. Saya sisakan untuk Nabi. Masih ada yang tersisa? Masih ada ya Rasulullah. Pahanya mana yang tersisa? Apa kata Nabi? Semuanya tersisa kecuali pahanya. Semuanya tersisa kecuali pahanya yang tidak tersisa. Luar biasa bahasa Nabi. Artinya apa? Apa yang kita berikan ikhwani fiddin, satu letter yang kita berikan, itu yang tersimpan di sisi Allah. Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyibin, tidaklah seorang muslim bersedekah dengan harta yang halal, yang penting halal, jangan dari riba ya. Halal. Ya. Kecuali Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Allah akan ambil dengan tangan kanan sedekah kita. Wa in kana tamra, walaupun yang dia berikan hanya satu biji kurma. Itu tadi satu biji beras. Walaupun yang dia berikan satu biji kurma, maka Allah akan ambil itu. Fatarbu fi kafir rahman. Kemudian Allah pelihara, Allah kembangkan itu satu biji kurma. Hatta takuna a'zama min al-jabal. Hingga akhirnya satu biji kurma tadi menjadi lebih besar daripada gunung. Subhanallah. Satu biji kurma tadi ketika diberikan dari hasil yang halal dan ikhlas mencari wajah Allah, Allah ambil, Allah kembangkan. Ketika kita berjumpa dengan Allah, itulah pahalamu sebesar gunung. Sebesar gunung itu. Itu dulu satu biji kurmamu itu. Subhanallah. Ya. Apalagi kalau kita bersedekah satu karung. Nah, itu bagus. Satu karung satu orang, mantap itu. Entah berapa besarnya itu di sisi Allah. Luar biasa itu. Ya. Dan ingat, ikhwan fillah jazakumullah, apa yang kita berikan itu tersimpan ya. Tersimpan di hari kiamat selama ikhlas dan akan diganti oleh Allah. Akan diganti oleh Allah. Kalau ada orang, ada di sini petani beras, kasih satu karung, jangan khawatir, itu diganti oleh Allah, itu satu karung Anda itu. Satu karung yang Anda berikan beras Anda itu akan diganti lebih daripada sekarung. Berapa lebihnya? Sampai 100 karung itu nanti. Yang penting percaya. Yang penting apa? Percaya dengan ayat Allah. Kalau tidak percaya, tidak ada juga itu. Ya, sebab kata Nabi, kata Allah, ana inda dhanni abdi, saya itu tergantung keyakinan hambaku. Kalau dia yakin, ya sudah aku beri. Kalau tidak, tidak juga. Ya, maka ikhwan fillah jazakumullah, ya malam ini insyaallah kita ya akan melakukan penggalangan bantuan untuk saudara kita yang ada di Lombok. Ya, apa yang bagi ikhwan yang sudah siap malam ini bisa. Dan diberikan waktu 2 hari ya, 2 atau 3 hari ya. Nanti selengkapnya akan diumumkan oleh Abu Fadil, insyaAllah ta'ala. Baik, cukup sampai di sini. Pertanyaan yang masuk nanti dijawab. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.